hari pertama dengar kamu curhat, rasanya kebakar hatiku. Feeling gue biru. Kau bagai duduk di atas api dan panasnya kebohongan. Laki-laki yang membuat kamu simpatiku untukmu. Setiap malam aku gak bisa tidur-tidur, selalu kebayang dan kepikiran jauh terus. Ku berlutut dan berharap kau still alive. Dan ya, just call me.